sujud untuk Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Baik. Di zaman dahulu masih ada perintah sujud sebagai pemuliaan, penghormatan. Tapi di umat ini sujud merupakan ibadah. Tidak ada lagi seorang pun boleh melakukan sujud untuk siapapun dan apapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah mendatangi beberapa negeri kufar mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Persia, Romawi dan yang lainnya, masyarakat mereka sujud untuk penguasa-penguasa mereka. Sementara engkau yang paling mulia, tidakkah kami boleh sujud untuk engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Law kuntu amuran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya boleh aku memerintahkan seorang sujud untuk orang lain, maka aku perintahkan istri-istri sujud untuk suami-suami mereka. Maka sujud tidak lagi diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun di zaman dahulu ini masih boleh dalam bentuk penghormatan, pemuliaan. Karena dia enggan sujud, yakni iblis enggan sujud kepada Adam sebagai pemuliaan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, justru dia mengkias, menganggap dirinya lebih mulia dari Adam. Sementara ada perintah nas, dialah yang akan diunggulkan dan tidak ada boleh muncul kias. Kalau ada nas, nasnya jelas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mencoba untuk mengkias bahwa dia lebih bagus, lebih unggul, lebih utama daripada Adam karena unsurnya dari api. Subhanallah. Maka ketika iblis enggan untuk sujud karena takabur, maka Allah mengatakan, qala fahbit minha, maka keluarlah engkau dari sorga ini. Sebagian ulama mengatakan ini adalah sorga, tempat diusirnya barakallahu fikum iblis. Ada juga yang mengatakan damirha di sini kembali kepada manzilah. Manzilah tempat kedudukan orang-orang mulia pada saat itu, atau makhluk-makhluk mulia, karena dihuni oleh para malaikat dan iblis di antaranya. Tapi karena enggan dia, membangkang dia, yakni iblis, Allah Subhanahu wa taala melaknatinya dan memerintahkan keluar dari tempat itu. Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Karena engkau tidaklah pantas untuk berlaku takabur padanya. Keengganan dia untuk sujud dibangun di atas ketakaburan, kesombongan dia. Maka Allah mengusirnya keluar dari tempat itu, yang tidak pantas siapapun berlaku sombong padanya. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah engkau dari tempat ini karena engkau termasuk orang-orang hina. Rendah. Qala anzirni ila yawmi yub'atsun. Maka iblis pun minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, anzirni ila yawmi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, hari dibangkitkannya manusia. Qala innaka minal munzirin. Maka Allah mengatakan, iya, engkau termasuk yang ditangguhkan kematianmu. Jadi dia memiliki umur yang sangat panjang, mulai dari saat itu sampai hari kiamat, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya hikmah yang Allah kehendaki di baliknya. Bukan karena Allah cinta kepada iblis, bukan karena Allah ridha terhadap iblis, tapi karena ada yang Allah kehendaki di balik keberadaan iblis ini. Baik. Banyak perkara-perkara mulia agung yang Allah kehendaki di balik keberadaan iblis ini. Baik. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah kematianku sampai dibangkitkannya mereka. Qala innaka minal mubarrin. Maka Allah mengabulkan permohonannya. Engkau termasuk yang ditangguhkan kematianmu sampai hari kiamat. Baik. Dia ternyata memohon itu untuk tujuan jelek. Yang Allah Maha tahu apa yang dia inginkan. Qala fa bima aghwaytani la qudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menetapkan bahwa aku sesat, menyimpang, la qudanna lahum siratal mustaqim, maka aku akan duduk menanti mereka yang mau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dia akan palingkan ke jalan yang lain. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Setiap yang mau lewat di jalan itu, dia palingkan ke jalan yang lain supaya tidak ada, supaya tidak berada di atas as-siratal mustaqim. Barakallahu bikum. Oleh karena itu, walaupun umat manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi fitrah, tapi ada syaitan yang senantiasa memalingkan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqtu 'ibadi hunafa." Aku menciptakan hamba-hambaku dalam kondisi lurus, hanif. Cenderung pada kebaikan, mau ikut kebenaran. Fajtalathum syayatin, tapi mereka diambil, dibawa, dipalingkan oleh syaitan. La haula wa la quwwata illa billah. Qala fa ma aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Tentu iblis, karena dia tahu bagaimana menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia termasuk yang paling taat pada saat itu, sehingga dia bersama dengan para malaikat. Jadi trik-trik untuk memalingkan orang dari kebenaran, dari kebaikan, dia sangat paham, sangat mengerti. Jebakannya sangat banyak. Jaring-jaringnya luar biasa. Ditipu daya orang dari sisi sini, tidak mampu dari sebelah sini, tidak mampu dari sebelah sini, tidak mampu dari sebelah sini. Subhanallah. Baik. Sehingga ditulis oleh ulama kita, barakallahu fikum, talbisu iblis. Talbis iblis, karena dia yang paling tahu tentang musuhnya. Mau diapakan ini orang ini? Allah ketika ketika iblis mendatangi seorang ulama, lain dia. Barakallahu fikum. Jebakan-jebakannya berbeda ketika dia mendatangi seorang abid, orang yang banyak ibadah tapi kurang ilmu. Dan semua profesi didatangi dengan orang-orangnya, pedagang, pengusaha, petani, barakallahu fikum, tabib, semuanya didatangi, barakallahu fikum, untuk menjebak dan menjerumuskan mereka. Dia yang paling ahli. Dia yang paling paham. Kalau tidak bisa dijebak di sebelah sini dijebak. Barakallahu fikum. Dia ajak untuk kufur, tetap dia masuk Islam. Barakallahu fikum. Iya, silakan masuk, tapi lakukan kebid'ahan. Dijebak di masalah bid'ah. Lewat dia, bebas dia dari masalah kebid'ahan. Dia ajak untuk melakukan kemaksiatan. Bebas juga dari kemaksiatan dosa besar, diajak untuk melakukan dosa-dosa kecil. Barakallahu fikum. Mungkin dia berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil, dia dilalaikan, justru dilalaikan dari kebaikan-kebaikan. Pokoknya dijebak. Barakallahu fikum. Maka dalam riwayat, iblis ini berusaha upaya untuk orang tidak masuk Islam pertama kali. Kalau orang ini enggan tetap dia masuk Islam, maka dia menjebaknya untuk tidak hijrah. Barakallahu fikum. Ketika dia berusaha keras untuk hijrah, dan dia ditakut-takuti. Eh, kau tinggalkan agama nenek moyangmu. Nenek moyangmu itu orang hebat, demikian dan demikian demikian. Kenapa kau tinggalkan? Tidak, saya tetap mau masuk Islam. Islam lebih mulia, lebih bagus, sempurna. Oh iya, tidak apa-apa, kau masuk Islam saja. Ketika dia hendak hijrah, oh janganlah usah, jangan kau hijrah. Ini tanah airmu, tanah tumpah darahmu, jangan kau tinggalkan, jangan kau hijrah, jangan kau pergi meninggalkan tempat ini, tempat ini. Barakallahu fikum, memiliki kisah yang luar biasa, memiliki kenangan yang luar biasa, jangan kau tinggalkan negerimu ini. Tidak, saya tetap mau pergi, saya mau hijrah. Baik, ya sudah, hijrah saja. Baik, begitu dia hijrah, dia pun hendak untuk melakukan jihad. Oh, kau tidak usah jihad. Kau pertaruhkan nyawamu, engkau mati, istrimu dinikahi orang, hartamu dibagi-bagi. Sudah, kau tidak usah perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijebak sedemikian rupa sehingga tidak bisa dia melakukan kebaikan. Kalaupun lolos bebas dia dari, dia akan ada jebakan-jebakan yang lainnya. Barakallahu fikum. Sampai masuk kepada masalah mufadalah. Masalah yang terbaik dan yang baik diusahakan supaya tidak dia lakukan yang terbaik ini. Jerat-jeratnya sungguh sangat luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kondisi iblis ini. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka dari arah arah depan mereka, arah belakang mereka, sebelah kanan mereka, sebelah kiri mereka, dan kau tidak dapati kebanyakan di antara mereka mau bersyukur. Sebagian ulama mengatakan bahwa aku akan mendatangi mereka dari arah depan untuk meragu-ragukan, membuat kerancuan, dan agar supaya dia ragu tentang masalah akhiratnya. Apa itu agama yang kau anut? Tidak ada akhirat itu. Kau tidak usah yakin, tidak usah percaya tentang masalah. Dihalang-halangi untuk meyakini agamanya dan masa depannya, masa akhiratnya. Jadi, dihalang-halangi, usaha upaya, pokoknya jangan. Penghalangan luar biasa. Ini dari arah depannya. Dan dia mendatangi dari arah belakang, menghasungnya justru untuk urusan dunia. Bukalah usaha ini, kerjakan ini, anu ini, anu ini. Akhirnya dia disibukkan dari kebaikan yang banyak. Bukan berarti orang tidak perlu usaha. Silakan usaha, barakallahu fikum. Tapi untuk terlalu disibukkan atau bahkan dilalaikan dari kebaikan, maka ini musibah. Silakan mencari rezeki untuk menghidupi dan menafkahi istri dan anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Silakan. Tapi ketika kita sudah terlalaikan, barakallahu fikum, sudah terlalu banyak, sudah terlalaikan akhirnya, maka ini satu yang sangat berbahaya. Baik, ini kalau dari arah belakang mereka. Baik, wa ana imanihim, dan dari arah, barakallahu fikum, kanan mereka. Barakallahu fikum, dihalangi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan dari arah kiri, dan diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dikatakan bahwa didatangi dari arah atas? Sebagian ulama mengatakan bahwa iblis tidak mampu untuk mendatangi dari arah atasnya karena ini bagian antara seorang hamba dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghalangi seorang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hatta iblis tidak mampu dia. Maka barakallahu fikum, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Usaha upaya yang dilakukan iblis ini dari muka belakang, kiri kanan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan tameng untuk kita berupa doa yang kita akan baca setiap pagi dan petang agar supaya kita terhindar dari jebakan-jebakan iblis ini. Tayyib, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Doa ini adalah doa yang kita baca setiap harinya, pagi dan sore hari, untuk menjaga kita dari apa? Jebakan-jebakan tipu daya syaitan. Barakallahu fikum. Jadi, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keselamatan agama kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan jasad kita, usaha kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari arah depan, dari belakang. Jadi, barakallahu fikum. Kiri kanan kejelekan, dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya terlindungi dari kejelekan dari arah bawah. Jadi, yang biasa disebut oleh para ulama dengan al-khasb. Al-khasb ini longsor. Barakallahu fikum. Ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya tetap kita selamat dan terhindar dari mara bahaya tipu daya syaitan. Baik, dan kejelekan-kejelekannya. Silakan dihafal dan kita baca, dan merupakan bagian dari zikir pagi kita dan zikir sore kita. Ini termasuk dari adkarus sabah dan adkarul masa, zikir pagi dan zikir petang, supaya kita mendapatkan keselamatan dan terbebas dari jebakan tipu daya syaitan. Wallahul musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan, barakallahu fikum, tentang keinginan iblis untuk memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalan kebenaran, dari jalan lurus. Barakallahu fikum. Dan usaha upaya dia untuk mencelakakan, karena iblis dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Cari teman dia. Cari teman untuk masuk neraka. Karena dia dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Karena dianya sudah dipastikan, maka dia cari kawan, kawan untuk masuk bersama dengan dia ke dalam api neraka. Wala haula wa quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan, iblis itu adalah musuh kalian, jadikanlah dia musuh, jangan jadikan dia teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya dia mengajak kelompoknya, mengajak orang-orang agar supaya bersama dengan dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.